tenggene Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean rasa seneng macam-macam pun. Pokoke nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina, masih ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh, lek malah kualek-walek kowe. Malah kualek-walek. Jadi ke Dawe Imam Ghazali misalnya ke seneng bojo mbok anggap penolak zina itu ya berarti ke seneng villa, seneng duwe anak gosok ben itu calon penerus sujud berarti seneng nopo villa. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah itu ya seneng villa. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dekne anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jinan simpen pokoknya bahwa niki napa memperbarui ukhuwah ya, memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku villa. Mulan kula boten ate kecewa mbek jenengan, mbok kurang sopan, mbok kurang apa boten roh. Mbok boten roh. Ora sopan piye ora roh. Sopan piye boten roh. Niki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa villa. Lah kakek kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misalnya ruhin jantunge dicoplok urip ta ora? Nggih sampean jawab ya ruhin nak jantunge dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudel mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah, Allah iso gak gawe ruhin ndas tok urip. Tetap kita sifati sakit, ya tetap kita sifati sakit. Lalu misalnya kita memaksakan, terus bayang nona piye ya udah sudah urip. Yo guys, saya bayang nona zaman pasir dari Nabi Adam, piye? Nah, yo melani kadang Allah kurang nyebut objek tapi mau nyebut wahwaladi yuhi wajumit. Allah sing urip nolan sing mati, nona gak nyebut objek. Mereka nanya nyebut objek. Wong raiso bayang nona das keputol urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip ku syarat nganggo sirah. Paham ya? Tapi misalnya kowe dadi Nabi Adam. Misalnya kowe bayangno dadi Nabi Adam barang rapopo kowe bayangno dadi Nabi Adam. Tuwangi ning donya dhewean. Gusti kula king pundi? Iku lho kok pasir. Menon Nabi Adam malah janggal. Ana wong kok ora percaya. Menon nak ketemu pasir kok ora dadi aku ya. Mergo dekne ngerti ku jenise napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip keng putih Gusti iki lho kok pasir menawa tiap roh pasir kok gak dadi-dadi aku malah dinteni dadine kan karena dia pengetahuannya tunggal materine kok napa materine kok napa pasir. Nah makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangleli ingatan Gus, mosok wong ning puanase neraka iki iso urip. Lah piye nek ampun anen neraka urip ora iso? Ketoke kok angel, Gus. Lah kada nyoal neraka kok koyo PKI ya. Maksudnya tak lalal pelemno banyu ayo ora iso urip. Ada sing soal neraka iku mesti kecampur PKI ya. Kita ini kan menjadi aneh, seakan-akan menggugat mosok ning neraka panase ngono wong iso urip. Kenapa objeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa bayangkan urip dicelupno banyu, dilelep-lelepno kuwi iso urip ta? Ndak bisa kan? Lha ya ora padha-padha ora iso iku kudune contone aja neraka iku conto agama contone banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmune manusa ndak bisa bayangkan hidup kan ndak hanya di neraka kan ditimbun tanah ya ndak bisa hidup ditakok jero banyu. Ndak bisa hidup. Lha padha. Kita sendiri aku dhewe bayangno ning donya iso urip ku ya aneh. Wong ora ro sebab urip kok iso urip. Mana kalau nanti ketemu tiang radhi PKI nu tobat gara-gara ngaji kulo tak tahu kok ingatan. Lagu kok iso urip sebabnya apa? Ya tak tahu pokoknya hidup. Lagu dia diurip peraro sebab. Kalau saya bareng urip tak apa. Di kulo suwon gitu. Terus sifatnya Allah yang paling dhuwur teng Quran ni ku nopo. Ketika Allah nyebut sifatnya piyambak tanpa objek ya tanpa nopo objek. Mulanya ketika nih kanjeng Nabi azumu ayatin fil Quran nopo ayatul kursi. Mereka buat nyebut apa? Objek. Namun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Mungkin kita kalau terusakan ya. Mungkin ngaji tafsir mungkin. Dua menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qalal awwal. Kala kang ucap sapa al awaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik al awaluna tegese wong dhisik kabeh aidha mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita itu roben dadi lemah wa idzamanan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah a inna ana ta kita lamap usuna iku yektine dentangekno kita. Mosok wis dadi lemah dadi balung wong iso ditangekno iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menuso asal usule saking napa? Lemah. Niku. Mulane niki ayat kan dimulai saking napa? Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi menuso. La ta'ala fil mawdi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalem hamzah loro fil mawdi'in ing dalem panggonan loro tahqiqa idza wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa itu khalu alif nang bono alif bena um antara hamzatan ala wajhine ing atase wajah loro. Iki kados kira akhir aya sapane. Laqad wa'idna teman-teman den janjeni kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ya ikhlas janji. Ai hadal ba'su tegese ikhlas janji ba'dal mauti sause mati. Mingko blu sangi sedurunge iki. In hada ora ana ta iki emah hada iki la satirul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. E akadiful awalin entar cerita-cerita sing dhisik. Kala doh iki kaya dire cerita-cerita sing guyono. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir jam usturah jam lafat usturah bidami lan tuma. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman ku duwe sapa ardu te bumi wa man nan penduduk via kang dalam arat minal khalqi sange makhluk ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh khaliqaha ing sing gawe arat wa malikaha lan sing miliki arat sakuna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah kul ngucap sira lahu maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bidho mita asanya fidal tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh fa tak lamun mau ngerti sira kabeh anal qadira sak temene dat sing kuwasa alal khalqi ing atas sing gawe ibtida ning dalam kawitan iku qadirun dat sing kuwasa alal ihya ing atas sing uripno badal mati sause mati dat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sause dadi lemah meneh kul ngucap sira Muhammad maniku ta isa para samawati kang utahe mengerani pira-pira langit asap ikang pitu warabul arsilan pengirani aras ala dimi kang gede il kursi itu kesi kursi saya kulu nabwah atau saya kulu nalillah ini sami-sami sapa bakal ngucap sopo ngakew lillahi kagungannya Allah sebagian kira saya kulu nabwah bakal ngucap sopo kabeh Allahu Rabbu samawati Allah afala tatakuna onotora takwa siro kabeh tahdaruna dikese onotora wadi siro kabeh ibadah tahu irihi yang nyembah liane Allah mestinya kena ngerti Allah sing top apa kira wadi nyembah liane Allah. Kul ngucapa sira Muhammad menikutai sopo biaji kang iu tetep ing dalam kendali neman malaku tukul disein utawi sing nopo nge ngendalek no sistem malakute saben-saben perkara milku kul disein watau tetak iulil mubalagoti krono mubalagot ngatan nge kulo terang nge pokoknya niki balik malih seneng filah malakut itu sistem kendali sistem milik. Niki nggih nggih ngwatno imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar sekarang. Indonesia mungkin 200 juta nggih. 280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabarnya sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sampeyan tak warai carane iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara wong udah dadi pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Ki nek kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai iki nganggo cara ulama. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa, nggih. Bareng kawin nglahirno Qabil Habil, terus sinten Labuda macam-macam, iklima macam-macam. Kuwi babam jenenge ora roh, tak terang lho. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa, terus dia anak golongan sinten? Labuda, iklima, terus Qabil sinten, Habil macam-macam. Andaikan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali? Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, iklima, Labuda, terus pindah-pindah dok Nabi Idris, Nabi Nuh, sosok dok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang.

langit sepitu tapi bodoh angel, bodoh raisane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Ya disebut innahu la yastahyi ayyadriba matalam ma baudotan fama fokoha. Mulane Allah ora tau isin gawe conto nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit yo muni ra iso, tapi nak sawangane nyamuk kok iso. Padahal bodoh ae. Ora iso. Lah iya. Nak wong kafir ingkar manusa bertangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah. Kudine yo ingkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ra tau mati. Berarti hakikate Adam mboten nate mati to. Pas nek sapundhut digenti Qabil Habil lah buta sesuai digenti ruhen. Ngene iki ruhen meh mati, anak mesti ruhen papat. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwe angel ta luwe gampang. Mboten jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwe angel ta luwe gampang. Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar. Lho adek kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa ku seraja gal blas anane tangi sang ngono apa? Mulane kula niku aneh tenan, mulane tak anggap kafir ku wong aneh tenan. Wong bintuk nganti ngono kok ono wong bintuk nganti. Mulane pangeran nak duka ngendikan ulaika kal an'am balhum adzal iku ambek kebo ya ambek kebo. Ulaika kal an'am, an'am ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi ku, sapi koyo wis cerdas. Balhum adzal malah luwe goblok timbang kebo. Kejare ini alasan ulama sing mufasir kebun nak diundang majikane cek moro berarti roh majikane iku sapa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Iki ape napa? Dadi paham ya nek sampean kepengin berpikir nganggo cara niku ulama. Kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan iku prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran napa wa fi anfusikum afala tub sirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah mestine ndelok awakmu ndelok sistem tubuh wis nambahi iman mane wong-wong alimmu mesti kekasih pangeran somben niku digelar dikei mimbar kon ning kono perkarane orang-orang alim ini sing menjelaskan kesaktiane Allah kedijayane Allah lha dene ainal mutahabu nabi jalali sing roh tenan kekuasaane Allah. Lah nak rom ngenteni ning akhirat tuh roh terlambat. Berarti kan cara perhitungan kan pangeran rugi ngekek pertunjukan mulai ning donya jebule rom ning. Lah iku kafir, mulane wong kafir sok ben nak ning akhirat iku roh. Bareng roh pangeran wis kecewa. Kowe kok cek kurang ajar ya pertunjukanku mulai dhisik kok rom. Saiki. Lah iku sing disebut fakasyafna angka ghita akafa basarukal yauma hadin. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna angka ghita akafa basarukal yauma hadid. Sobat orang kafir di khitopi ngono nih akhirat. Kurang ajar gue. Saiki khitopi tutupnya mesti tak buka. Terus gue ngakoni aku pangeran, aku kuwoso. Lakot kun tafi ghaflati min hadha. Gue disik ra ngakoni fungsiku dadi pangeran. Saiki sini akhirat kayak ngakoni. Wes keliwat aku kecewa aja. Neroko. Mana kayak ngakoni Allah aduk saiki ya. Ya paham gue mumpung terlambat. Ya dilatih. Dilatih khayal gak apa-apa. Misalnya aku ketemu Jibril. Jibril pamer alam malakut, alam langit. Aku tak pamer nyamuk. Enggak podo raisane. Podo napa? Mulane Allah iku raisin gawe contoh nyamuk, fama foko alan sak ngisore, sing luwih cilik maksudnya, sak dure luwih cilik. Ya wau misale nyamuk niku anduwe organ tubuh, ya hamil. Hamile ana ndoke, ning ndoke kuwi ana sistem-sistem sing sampeyan calon jentik nyamuk. Lah ngono iku ya ndek kuman, nyamuk iku ya ndek kuman. Cuma ana dokter nyamuk, lah suntuke sepiro? Kenapa ana dokter gajah? Dokternya cek iso mikir lubangnya iki penyakitnya ilanat. Penyakitnya nyamuk, dokternya piye oleh. Padahal nyamuk di penyakit tau. Ya duwe jenenge kewan mesti duwe napa? Ya di bakteri. Lego sota kawul azim. Lah mumpung kowe rung terlambat imanem saiki. Sok ben gak dimaki-maki pangeran. Fakasyafna angka kita aka fabasarukal yauma hati. Jadi tutup dibuka terus wong nyekseni kekuasaannya. Mula kowe aja sampai terlambat iku. Kowe kudu anut ayat wa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Mane kula suwun nggih pokoke kula nu yo ora roh matine kapan jelas mboten wedi mati nggih biasa mawon. Nah sampean ketok wedi nggih biasa mawon ajare. Mereka sampean ben roh. Kena apa ulama kok mati-matian nerangno ngeten iki ben wong ora mirip wong kafir sing ngakoni dijayane Allah ngenteni ning akhir akhirat. Kita ngakoni kudu mulai saiki. Itu contohnya sing gampang-gampang. Kalau nak nyontokno saiki jek tuwa, malah nyontokno Nabi Adam. Ya Nabi Adam wong sitok dadi wong sak donya mulai zaman dekne nganti saiki. Kok nyawanya terjaga? Luwe angel cara kulo. Jaga nyawa wong sak menambane dari satu nyawa. Gen yang diciptakan Adam itu kan satu. Terus jarene Hawa dicolong nopo ya ono cita kiye dicolong nopo jane? Igone sing apa? Kiwa ya. Lain nak solat sendakap kau nyekel limbo aku seraroh hati sini aku harus aneh-aneh lah. Kalau tina pangeran nak nyolong barang lawung sing duwe udara ni wah. Tanah pangeran darah di nyolong terus piye? Sing duwe je darah ni wah. Sadar. Oh kiai nganggur cerita tu. Mana wong nak solat tu sendakap aku dempes. Sendakap aku nongsingin itu ke? Jari nutupi apa? Iko sing apa? Hilang. Apa nanti sudah kepibale. Ya ana sing ngono ya kepen go kegiatan Pak tapi ngono. Tapi hati saya ra jelas ini ngene. Ndak kalau sampean mau jujur ngakoni kekuasaan apa deloke wong Adam iku sitok dadi wong sakmene iki, organnya masih sama. Ya ono nyawane. Dadi intine kan malah Allah iku anane menggandakan kan dari satu orang di anak limo, kok limo di anak limo wis selawi. Lu satu gen digandakno, ono nyawane kabeh. Yodoh diutang kabeh. Yodoh di kasus kabeh. Yodoh kodoh tetep urip. Yodoh pinter bodoni. Lho iku ngembang no gen bodoni. Diturun no itu kan yora gampang. Paham ke? Wangel. Nurun no gen apa? Bodoni. Angel. Makanya bodoh rakan yang disalah no. Iku gen menular kok buk salah. Wah, aku mondok kok bodoh lho Gus. Jenengan didik tenanan. Kak kabare bodoh ana gene. Mikir. Kabare bodoh iku ana apa? Gene. Maksudnya piye Gus? Ya maksudnya ana gene. Wong semua kok senengane nyalahno anak bodoh. Muke wong sekali-kali percaya ilmu nak kabeh ana asal lusu. Asal usule ya kowe iku anak. Mana anak bodoh, aku kudune mbok tutup-tutupi aja malah mbok laporo kiaimu. Cung kok bodoh koyo aku rasa tak pondokno mari konangan wong ngono. Utowo menisa nang mondokno jujur, Gus, kula niku mun bodoh, paling karena kula ndak ra bodoh. Lah niku kudu dilawan Gus. Paham gitu. Terus niki malaku. Dadi wong nak iman tenan iku kados Sayyidina Ali. Lau kusyifal khata mastatu napa yakinan. Umpama tutup wis dibuka imanku gak tambah. Lah pe tambah piye? Misale jeban kula ron roko sing kaya ngono dahsate, ya tetep nyifati annallaha ala kulli syai'in. Ros warga ngono dahsate nggih muni annallaha ala kulli syai'in. Bodho saiki aku ning donya roh nyamuk, roh jentik nyamuk, roh sistem donya kaya ngene, di luar kendali kita semua mergo ya annallaha ala kulli syai'in. Lah anak wong sing ngene iki sok ben ing akhirat gak usah dimaki-maki pangeran nganggo ayat napa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka khitoaka fabasarukal yauma napa hadi. Dadi kowe dhisik lali kekuasaanku saiki tak buka bareng dibuka muni iman fa yauma idzilla yanfa'u nafsan napa imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khaira imane serono gunane nggih nek udzubillah min syarri napa laling ngene mulai sesuk nggih mulai engkok lah bar ngaji dilatih. Dilatih, mohon Gusti mulai saniki, mohon Gusti, pilihan ngono mawon, mohon Gusti mulai saniki. Lho nggih, cah daleme Basim Asy'ari niku sering mijiti Basim. Kulo niku entuk sanad keng bapak. Lan niku tiap dalu jog sepuh nak wiridan ngeten tok, engko nang ngene wae. Jadi cah daleme takok ya ora wani, tapi ora takok janggal. Engko nang ngene wae. Suwe-suwe nganti tok murid e Basim sing alim, ya mok ngono tok nak wiridan wis sepuh, engko nang ngene wae. Iku jari bapak, aku lho untuk sanat, aku tiru ya kena sanat, engkau nang ngene wae. Ya wis. Lah ya jebule artine iku alah kok wedi akhirat, darah pangerane tetap Allah, ujung-ujunge ya mau delok kekuasaane Allah. Engkau ora ngene wae, darah padha wae. Jebule maknane kok ora dong, kok ora darah ngene wae. Maksude kene ning donya ya delok kekuasaane Allah, kere iso ngendhalekno, engkau ning akhirat ya ana kekuasaane Allah. Ku ya ora iso ngendhalekno. Ya mau akhire mau asyhadu, mau isane mau nyekseni, gak iso ngendhalekno ya anane mau nyek. Nah, berarti ke zaman yang dunia anak-anak mau arep-arep rahmati Allah, yo nganggu rahmati Allah. Kalau yang akhirat, yo nganggu rahmati Allah. Mereka ngerti kanya kaji Nabi, kaya resom suarga, mereka ngamalem, sehingga ngelupuknya suarga. rahmati Allah. Zaman ning donya apa ada? Misalnya duwe matusan miliar, tapi nak pangeran gak nggih banyu tak ape apa? Kenek banyu mbok tuku. Tapi banyu kan kenek dituku, lha dituku ra anak banyune ana, nak pangeran buak banyu. Olem goblok lho ra barbar, bayangno tuku ra anak banyune ana, lha anak banyune dihilangkan. Mulane Allah cerita nang surat Tabarak, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imain. Jadi mulane mulai sakniki engko wiridan, engko nang garap, engko nang ngene wae. Nak wiridan iku kesuwen le pahamno Gusti sami mawon, agarabe turu temene Gusti sami mawon. Lha dak apa itu nggih daripada kesuwen wau sing wau kula rubah nggih Gusti sami mawon. Engko agarabe turu nggih Gusti sami mawon. Engko ana ora roh karepe anut Gusti sami mawon. Iku insyaallah nak niatem bener udah kholal jeneng. Yo perkara ne ulama nek sklimak yo kakuati, ngadepi donya yo kakuati. Jebule mu wiridane engko nang ngono wae. Engko nang ngono wae.